بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله di antara amalan-amalan ahlun nar yang perlu kita waspadai ialah adamul ikhlas fi talabil ilm, mencari ilmu agama dengan niatan-niatan yang tidak ikhlas. Cukup banyak hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada kita ancaman-ancaman neraka bagi siapa saja yang menimba ilmu agama Allah. Hadis Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk selain Allah atau dia mengharapkan dengan ilmu itu selain Allah, maka silakan dia persiapkan tempatnya dari api neraka. Ini hadis dhaif pada sanadnya, tetapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan itu. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradhan minad dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang menimba ilmu dari ilmu-ilmu yang harusnya diniatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah semata, ini ilmu agama, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kesenangan dunia, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga di hari kiamat nanti. Ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Ini ancaman yang sangat keras, barakallahu fikum. Tidak bisa mencium bau surga, padahal bau surga di yaumul qiyamah nanti tercium dari jarak sekian puluh tahun lamanya. Mencium bau surga saja tidak, apalagi memasukinya. Itu sebuah kiasan, sebuah kata-kata kinayah yang mengandung mafhum pemahaman ancaman neraka. Di yaumul qiyamah hanya dua, imma jannah wa imma nar. Ketika seseorang di yaumul qiyamah nanti tidak bisa mencium bau surga, tidak memasuki surga, berarti diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga mengingatkan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala tumaru bihil sufaha wala tukhayiru bihil majalis man fa'ala thalika fannarun nar. Janganlah kalian menimba ilmu, mempelajari ilmu dalam rangka untuk berbangga-bangga di hadapan ulama, Jangan pula mencarinya untuk mendebat para sufaha, mendebat orang-orang yang bodoh, atau supaya dipilihkan majelis khusus untuknya dengan ilmu tadi. Barang siapa yang berbuat demikian, maka neraka tempatnya. Tegas an-narun nar, neraka, neraka tempatnya. Ini semuanya ancaman bagi siapa saja yang menimba ilmu agama untuk tujuan-tujuan duniawi. Yang pertama, liyusiba bihi aradhan minad dunia. Mencari ilmu agama untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Mencari ilmu agama untuk mencari harta. Neraka ancamannya. Mempelajari ilmu agama untuk tahta, kedudukan, titel, dan segala macamnya semata. Neraka tempatnya. Atau kepentingan-kepentingan duniawiyah yang lainnya begitu luas. Barang siapa yang mencari ilmu agama ini untuk tujuan-tujuan duniawiyah tadi, diancam dengan neraka dan tidak akan mencium bau surga. Atau tujuan yang lain dalam rangka untuk al-mubahah bainal ulama, berbangga-bangga dengan ilmu tadi di kalangan para ulama, menampilkan keilmuannya, menampilkan kecerdasannya, menampilkan hafalannya di hadapan para ulama yang lainnya, supaya dikatakan alim, dikatakan hafid, dikatakan mutqin, dikatakan orang yang berilmu, disanjung oleh para ulama, dimuliakan olehnya. Nar, neraka tempatnya niat semacam ini, barakallahu fikum. Atau tujuan yang lain untuk mendebat al-mumarat, debat dengan cara yang batil dengan orang-orang yang jahil, menampilkan dirinya paling alim dari semua yang ada, yang bodoh-bodoh dibodoh-bodohkan, diajak debat untuk dikalah-kalahkan. Ini niatan-niatan yang jelek, nar, tempatnya neraka, barakallahu fikum. Atau supaya dia dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah kaumnya, masyarakatnya, atau kaum muslimin, supaya dia ditempatkan di tempat majelis yang tertinggi, majelis yang terhormat, yang termulia, dan segala macamnya. Ketika ditempatkan di majelis yang biasa, dia marah-marah. Ini semuanya niatan-niatan yang jelek. Li ghairillah, ancamannya neraka. Sehingga menimba ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala dalam rangka untuk lillahi ta'ala. Orang itu dinyatakan ikhlas. Dinyatakan ikhlas niatannya ketika menimba ilmu agama Allah, ketika dia niatkan satu, raf'ul jahli 'an nafsih, dalam rangka untuk mengangkat, menghilangkan kejahilan dari dirinya, supaya dia enggak jahil, supaya dia punya ilmu, yang dengan ilmu tadi dia bisa beribadah kepada Allah. Dengan ilmu tadi dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mengangkat kejahilan dari dirinya. Yang kedua, untuk mengamalkannya. Dia menimba ilmu tadi untuk mengamalkan ilmu tadi dalam kesehariannya, untuk bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu, beramal soleh di atas ilmu, amal ketaatan di atas ilmu, beriman di atas ilmu, bertakwa di atas ilmu. Semua amaliyah dia di atas ilmu. Berilmu untuk diamalkan. Ini lillahi ta'ala. Atau yang ketiga, barakallahu fikum, dalam rangka untuk himayatuddin, menjaga agama ini dari pengerusakan-pengerusakan yang dilakukan oleh musuh-musuh agama, baik dari kalangan orang-orang kafir atau kaum munafikin atau orang-orang yang menyimpang. Dengan ilmu dia akan bisa menepis syubhat-syubhat mereka, membersihkan dan menjaga agama Allah yang mulia ini. Menjaga agama Allah, membela agama Allah. Ini sebenarnya niatan-niatan yang syar'i, niatan-niatan yang lillahi ta'ala. Bila demikian niatan dia, barakallahu fikum, dia tidak akan memikirkan yang namanya tahta. Tidak akan memikirkan yang namanya kedudukan. Tidak akan memikirkan yang namanya sanjungan dan pujian. Tidak akan memikirkan yang namanya rekomendasi tazkiyah-tazkiyah. Dia akan begitu senang, begitu sukacita ketika mendapati kaum muslimin mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla melalui fulan selain dia. Senang dia, alhamdulillah dapat taufik wa hidayah. Dia tidak akan merasa dilecehkan, tidak akan merasa dijatuhkan atau dihinakan ketika dia enggak dipakai misalnya. Ada masalah. Atau dia ditempatkan di tempat yang biasa. Enggak ada masalah. Tujuan dia belajar bukan untuk itu semua. Tujuan dia untuk lillahi tabaraka wa ta'ala. Lillahi ta'ala untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berat. Ini sangat berat, barakallahu fikum. Pengorbanan dan perjuangan yang begitu besar harus ditunjukkan untuk bisa memiliki keikhlasan dalam semacam ini. Terutama ketika dia sudah memiliki ilmu, dia sudah mulai mendakwahkan ilmunya. Di sini yang namanya keikhlasan luar biasa berat, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ketika yang lainnya diminta untuk misalkan masuk ke ruangan, dia enggak dipanggil. Ngerosok. Kenapa ya kok saya enggak dipanggil? Apakah saya ada sesuatu? Fulan dipanggil. Perasaan dia baru kemarin taklimnya itu. Hitung-hitungan sama saya lebih duluan saya taklimnya. Dia kok dipanggil ya? Dia kan taklimnya kan sama Ustaz Fulan, ya kategorinya ya biasalah atau biasalah. Saya kan taklimnya sama Ustaz Fulan. Dia kan termasuk kibarul ustaz. Masa muridnya Ustaz kibar disepelekan begini? Hati-hati. Bisikan-bisikan syaitan untuk mempengaruhi keikhlasan kita sangat membahayakan. Hati-hati. Saya sudah datang jauh-jauh dari Yaman. Diusir lagi. Allah Ustaz. Pulang-pulang ke Indonesia tidak ada yang menyambut saya. Tidak ada yang memperhatikan saya. Dia anggap biasa-biasa saja. Apa ini? Hati-hati ya, Pak. Itu sudah mulai ada bisikan-bisikan yang berbahaya dari syaitan untuk menghancurkan keikhlasan kita tadi itu. Datang. Kalau belajar datang dari tempat-tempat lokal mungkin. Ini datang dari tempatnya para ulama, para masyayikh. Gak dilirik. Nganggur. Allah musta'an. Hati-hati. Sangat-sangat halus permainan syaitan dalam perkara semacam ini, ikhwan fillah azza. Jangan sampai keikhlasan kamu hancur lebur dikarenakan bisikan-bisikan yang perkara-perkara yang sifatnya fana, yang tidak abadi semacam itu, perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Dan yang lebih kita perhatikan lagi, jangan sampai kita termasuk ahlun nar, diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jal, gara-gara kita tidak ikhlas. Gara-gara hanya mengejar dunia, gara-gara hanya mengejar tahta, gara-gara hanya mengejar neraka tempat. Maka ketika ada orang yang mempelajari ilmu agama Allah, belajar ilmu din, tujuan dia hanya semata-mata ijazah. Tok, hati-hati, ancamannya neraka ya ikhwan. Ijazah tok ya, ada kata-kata toknya ini, bukan tik. Barakallahu fikum. Yang diajari hanya itu. Syahadah, syahadah, syahadah. Ijazah, ijazah, ijazah. Tidak terfikir sedikit pun untuk mengamalkannya atau mewujudkannya dalam amalnya keseharian dia, atau membela agama Allah Azza wa Jal, bahwa supaya memiliki ijazah, memiliki syahadah, titel. Hati-hati, itu niatan duniawi. Mencari ilmu agama dalam rangka untuk dijuluki sebagai ustaz. Hati-hati, nar-nar, itu niatan-niatan duniawi, barakallahu fikum. Mencari ilmu agama supaya mendapatkan titel LC, MA, doktor, dan semisalnya, hanya itu. Nar-nar, hati-hati, ancamannya neraka, barakallahu fikum, dikarenakan niatan-niatan yang duniawiyah tadi. Barakallahu fikum. Ini perkara yang begitu susah. Sehingga diingatkan di sini, barakallahu fikum, supaya kita betul-betul ekstra hati-hati kita selalu menjaga niatan-niatan kita supaya ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala dalam ilmu kita, dalam dakwah kita, dalam amal kita. Fallahul musta'an. Dan masih banyak lagi qanamtin azakumullah, amal-amal yang lainnya yang merupakan amal-amalnya ahlun nar, terkait dengan masalah taswir zawatil arwah, gambar makhluk yang bernyawa di mana-mana, padahal ancamannya neraka. Ancamannya neraka. Rasulullah SAW menyatakan asyadun nasi azaban indallahil musawwirun. Orang yang paling keras azabnya di sisi Allah adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Yang namanya makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa di mana-mana, tak terelakkan. Hati-hati. Belum lagi yang namanya al-ghina, musik-musik, nah, di mana-mana serasa hidup sepi tanpa musik. Apa itu? Allahumma musta'an. Itu juga ancamannya, ancaman neraka barakallahu fikum. Ancaman neraka semuanya itu. Dalam keadaan di mana-mana merambah semua orang, semua pihak, semua rumah, semua tempat. Hah? Ada pemusik aktif, ada pemusik pasif. Nah, gitu ya. Aktif pemain, yang pasif yang dengarkan. Barakallahu fikum. Jalan lewat, suara kedengaran. Barakallahu fikum. Berhenti lagi, dengar lagi. Dan susah bagi seorang tadi barakallahu fikum jalan sambil nutup telinga terus, begini terus. Tak terelak. Di mana-mana dalam keadaan ancamannya neraka barakallahu fikum. Belum lagi yang namanya kasiatun ariyat. Belum lagi yang namanya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Pakaian-pakaian yang mengumbar aurat atau yang menampilkan aurat atau yang menampakkan aurat atau yang membentuk aurat di mana-mana. Belum lagi yang namanya al-hukamul jairun, para penguasa-penguasa yang zalim dalam hukumnya. Itu juga diancam dengan ancaman neraka barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, al-qudatu thalatha, wahidun fil jannah wa thnani fil nar. Qadhi, yang memutuskan perkara, ada tiga macam. Satu di surga, yang dua di neraka. Fa'amma alladhi fil jannah, adapun qadhi yang dimasukkan dalam surga, farajrun 'arafal haqqa wa qadabih, laki-laki seorang qadhi yang mengetahui al-haq dan dia memutuskan perkara dengan al-haq tadi. Wa rajulun 'arafal haqqa fajara fil hukmi fa huwa fin nar. Adapun yang kedua, seorang qadhi yang mengetahui al-haq, ternyata dia berpaling dari al-haq tadi pada hukumnya, maka neraka tempatnya. Wa rajulun qadha lin-nasi 'ala jahlin fa huwa fi nar. Dan yang ketiga, seorang qadhi yang memutuskan perkara-perkara orang dengan kejahilan, dia pun juga dalam neraka. Ini juga banyak, lebih banyak qadhi-qadhi yang berhukum dengan selain hukum al-haq atau menghukumi dengan kejahilan itu lebih banyak daripada qadhi-qadhi yang betul-betul mengerti ini hak dan memutuskan perkara dengan hak tadi. Di mana-mana, dari mulai mahkamah yang kelas ecek-ecek sampai mahkamah yang paling tinggi, mahkamah agung, terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran dalamnya barakallahu fikum. Itu semuanya ancamannya neraka barakallahu fikum. Nah, Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Belum lagi yang namanya menggunakan lesan, lidah ini, lesan ini untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh agama. Itu pun juga ancaman yang sangat mengerikan. Orang itu mengucapkan satu kalimat saja, ya takallamu kalimatan, mengucapkan satu kalimat yang tidak terpetik, yang tidak terbersih dalam jiwanya, dalam benaknya, yang itu merupakan ucapan-ucapan yang membuat Allah murka. Dengan satu kalimat dia tersungkur dalam neraka jahanam sedalam-dalamnya. Lesan yang digunakan untuk caci maki, digunakan untuk riba, untuk namimah, digunakan untuk mengatakan kata-kata yang batil, mendakwahkan maksiat, mendakwahkan yang batil, mendakwahkan yang bid'ah, sebenarnya ancaman neraka barakallahu fikum. Tentu banyak. Barakallahu fikum. Poin-poin yang disebutkan tadi barakallahu fikum dan poin-poin yang lainnya itu semuanya ada di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini, dan bukan satu dua kasus, tapi banyak merambah di mana-mana. Ini menggambarkan kepada kita semua ya ikhwan fillah azzakumullah, bahwasanya amal-amalnya ahlun nar itu betul-betul mengepung kita. Yang begitu membahayakan adalah itu semuanya pada umumnya syahwat, hal-hal yang sesuai dengan selera hawa nafsu kita, perkara yang kita sukai, yang perkara yang kita cintai secara hawa nafsu. Sehingga perjuangan untuk bisa selamat dari amal-amalnya ahlun nar, perjuangan untuk bisa mencapai amal-amalnya ahlul jannah sebagai ahlul jannah, perkara sangat sulit, sangat susah. Maka jangan heran ketika yang termasuk ahlul jannah sedikit, yang ahlun nar itu lebih banyak. Dan kita akan bisa merasakan misdaq kebenaran sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Seorang mukmin penuh dengan aturan, ini tidak boleh, ini amalnya ahlun nar, amalnya ahlun nar, amalnya ahlun nar, ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, banyak larangan-larangan. Kerjakan yang ini, kerjakan yang ini, kerjakan yang itu, jangan kamu tinggalkan. Persis kayak penjara. Dalam keadaan hawa nafsunya, syahwatnya, seleranya menggebu-gebu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dicegah, ini hukumnya haram. Syahwat, tidak boleh. Syubhat, tidak boleh. Terus begitu. Penjara. Surga bagi orang-orang kafir yang tidak punya iman dan takwa, semua dialah. Sehingga perjuangan sangat besar para kafir itu. Di sinilah pentingnya kita semua ya ikhwan fillah azzakumullah memiliki ilmu syar'i yang cukup, mengamalkannya lillahi tabaraka wa ta'ala semata. Istiqamah di atasnya, sabar di atasnya sampai akhir hayat kita. Pentingnya pula barakallahu fikum memohon kepada Allah azza wa jalla tsabat wal istiqamah, keteguhan hati, keistiqomahan hati. Bukan perkara yang mudah barakallahu fikum. Ini pula kenapa kita harus berta'awud kepada Allah azza wa jalla dari api neraka, berta'awud dari fitnah-fitnah neraka, hal-hal yang menjerumuskan kepada perkara neraka. Dikarenakan begitu mudah orang terpelanting, begitu susah orang istiqamah. Barakallahu fikum. Adapun ikhwan fillah azzakumullah, amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka juga cukup banyak. Yang itu merupakan amal-amal saleh yang disyariatkan dalam Islam. Di antaranya ialah sedekah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu, jaga diri kamu dari api neraka walaupun dengan sepenggal buah kurma. Yakni sedekah sepenggal separuh biji kurma. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Sedekah fi sabilillah, upaya untuk menyelamatkan orang dari api neraka. Bahkan sedekah inilah yang bisa menyelamatkan kaum wanita dari api neraka yang membuat dia fil jannah, tidak tergolong perempuan-perempuan neraka. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan bahwasanya mayoritas ahlun nar adalah neraka, adalah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan mereka untuk banyak sedekah. Tasaddaqna fa innakunna aktsara ahli an-nar. Wahai wanita, hendaklah engkau bersedekah dikarenakan mayoritas ahlun nar adalah kalian. Barakallahu fikum. Sedekah walau bisyiqqi tamrah, shadaqatun fi sabilillah. Barakallahu fikum. Begitu pula puasa yang kanatina azakumullah. Puasa ini juga junnah, merupakan tameng. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman bi isnadin hasan, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, as-siyamu junnatun yustajannu biha minan nar. Puasa itu merupakan perisai di mana seorang hamba menghalangi dari api neraka dengan perisai tadi. Dalam lafaz yang lain dari hadis Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, as-shaumu junnatun min adzabillah. Puasa itu merupakan perisai, merupakan tameng dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa yang fardu dan juga puasa-puasa yang sunnah. Barakallahu fikum. Naam, apalagi kalau puasanya itu disertai dengan jihadun fi sabilillah. Ketika dia jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir, dia puasa, akan dijauhkan dari neraka ya. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa yang puasa satu hari saja fi sabilillah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun sebelumnya. Ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arba. Dan begitu pula ya qanamtina azakumullah, amal-amal saleh yang lainnya. Semua amal-amal saleh yang diajarkan dalam Islam dikerjakan dengan iman, dikerjakan dengan takwa, dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam, itu semua akan menyelamatkan kita semua dari api neraka. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahuwataala, berdoa supaya diselamatkan dari nerakanya Allah azza wajalla. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza bikhisar. Selebihnya antum bisa membaca ayat wa hadis dan keterangan-keterangan para ulama terkait dengan amal-amalnya ahlun nar untuk diwaspadai. Fallahul musta'an. Sengaja saya persingkat karena pertanyaannya menggunung. Baru ngomong dah segunung, waduh jadinya ya sudah dipersingkat. Temanya dikarenakan insya Allah bisa dikaji kembali dalam buku-buku yang lain. Semoga bisa banyak dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bi'aunillahi ta'ala wa taufiqih.